saat sedih. Sedih hatiku sangat sedih. Oh, memikir nasib diri yang tak punya lagi seorang kekasih. Sedih hatiku sangat. Bahagia kan tetapi duka derita yang tiba. Sedih hatiku sangat sedih. Oh, memikir nasib diri yang tak punya lagi seorang kekasih. Sedih mencekam hati. Semenjak diriku tak punya kekasih, hidupku tiada bergairah lagi. Yang ku nanti saat bahagia kan tetap derita yang tiba. Sedih hatiku sangat.